Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Zaman dahulu di sebuah desa, hiduplah seorang petani yang suka bekerja keras dan berbudi baik. Petani yang baik hati mempunyai dua anak lelaki yang malas dan rakus. Nak, bantulah aku di ladang. Bapakmu ini sudah tua, sudah tidak terlalu kuat untuk menanami kebun kita. Ah, Bapak, nanti saja. Aku sangat lelah hari ini. Tuh, si Abu aja, Pak, yang membantu. Enak aja kamu, Abi. Aku juga tidak bisa. Aku sedang nonton televisi nih. Lagi asik banget. Sudah. Bapak saja yang ke ladang. Kita lagi capek, Pak. Iya, Pak. Bapak aja. Nantilah, kalau kita tidak capek, mungkin kita akan membantu. Baiklah, kalau kalian memang lagi lelah. Bapak ke ladang sendiri saja. Tapi, Pak, jangan lupa kita ditinggalin uang ya. Kita belum makan, Pak. Bukankah baru sejam yang lalu kalian makan? Tapi lapar lagi, Pak. Baiklah. Ini uang buat kalian. Asik. Anak petani tersebut memang terkenal akan kemalasannya. Berbeda jauh dengan orang tuanya. Ketika sekarat, petani tua berpikir keras bagaimanakah cara mengubah tabiat kedua anaknya ini. Akhirnya, dia menemukan caranya dan mengumpulkan kedua anaknya. Nak, kemarilah kalian berdua. Ada yang hendak Bapak katakan. Ada apa, Pak? Bapak mau ngasih kita harta. Heh, kau ini, Bapak lagi sakit malah minta harta. Kurang ajar ya, Pak ya. Orang harta Bapak aja buat aku kan? Ya kan, Pak? Enak aja kamu. Sudah, Nak. Bapak mengumpulkan kalian memang mau memberikan sesuatu. Tuh kan? Tapi Bapak tidak akan memberikannya sekarang. Ya, Bapak. Dengarkan Bapak dulu, Nak. Jadi, kalau Bapak sudah tidak ada lagi, galilah tempat-tempat tertentu di kebun kita. Di sana Bapak sudah memendam peti harta karun untuk kalian. Hah? Harta? Bapak punya harta karun di kebun? Kenapa Bapak tidak tabung di bank? Atau taruh di bawah bantal aja? Kalau di bawah bantal, bukan harta karun namanya, tapi harta kasur. Bapak menaruh di tanah kebun, dan kalian sendiri harus menggalinya. Tapi ingat pesan Bapak, Nak. Kerja keras adalah kunci dari segala kekayaan. Kerja keras nyari harta karunnya ya, Pak? Asik! Pokoknya, kalian harus ingat pesan Bapak. Akhirnya, petani tua yang rajin dan baik hati itu dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Segera, setelah petani tersebut meninggal, anak-anaknya bergegas ke kebun. Hahaha, habis ini kita pasti kaya raya, Abi. Iya, Abu. Habis ini, aku mau beli mobil. Terserah kau lah, uangnya mau kamu belikan apa aja. Sekarang, mari kita menggalinya. Kamu sudut sana, aku sudut sini. Baiklah. Ya Allah, ya Azim, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, ya Rahim, ya Arham Ar-Rahim. Ya Allah. Abu, sudah berhari-hari kita menggalinya, tapi tidak ditemukan harta karun di sini. Malah aku temukan celana dalam tergubur di sini. Itu harta karun yang dijodohkan buat kamu kali. Enak aja kamu. Tapi iya juga ya, aku sudah putus asa. Apakah benar bapak kita memendam harta karun di sini? Bapak kita kan orangnya baik. Apakah mungkin hartanya tidak jadi dipendam, tapi dibagikan ke orang-orang? Nggak mungkin . Terus, bagaimana nasib tanah yang sudah kita gali-gali ini? Iya ya, sayang sekali. Sudah kita gali sampai gembur gini. Apa kita tanami aja ya? Ya juga sih, daripada kita rugi, sudah pada digali semua ini. Karena mereka sama sekali tidak menemukan harta karun, akhirnya terpikir juga oleh mereka untuk mengerjakan kebun mereka untuk ditanami benih. Mereka pun menanam gandum yang hasilnya melimpah-limpah. Mereka pun menjualnya. Dan tahun itu, mereka menjadi kaya raya. Abu, akhirnya kita kaya juga dari kerja keras kita ya. Ternyata hasil jerih payah keringat bau kamu gak sia-sia ya. Tapi sebenarnya aku masih kepikiran dengan harta karun yang dibilang ayah. Baiklah, ayo kita gali. Akhirnya kedua anak petani itu kembali menggali-gali tanah kebun mereka. Namun hasilnya tetap sama, tidak menemukan apa-apa. Setelah bertahun-tahun lamanya mereka menggali terus dan berkebun, mereka pun menjadi terbiasa bekerja keras dan pandai berkebun, hal-hal yang tak pernah mereka pahami sebelumnya. Kini, mereka akhirnya memahami cara ayah mereka melatih mereka. Mereka pun menjadi petani-petani yang jujur dan bahagia. Akhirnya mereka memiliki kekayaan yang cukup untuk membuat mereka sama sekali melupakan perkara harta terpendam tersebut. Ketekunan, sikap rajin dan sabar adalah hal yang harus kita punya untuk menjadi pribadi yang sukses. Panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.